Yang menulis syair ini siapa? Abu Dawud namanya siapa? Abdullah bin Sulaiman bin Al-As'ad rahimahullah. Penulis manggumnya adalah Al-Imam Ibnu Abi Dawud, namanya Abu Bakar Abdullah bin Sulaiman bin Al-As'ad rahimahullah. Beliau memerintahkan untuk tamasuk berpegang teguh dengan tali Allah dan mengikuti petunjuk. Dalat ala dhalika ayatun qur'aniyatun wa ahadithun nabawiyatun wa atharun an ulama'i salaf la tad'ulu tahtal ghasri fi maqamin kahala. Yang telah menunjukkan atas perkara itu, perkara apa? Perintah berpegang teguh dengan tali Allah dan mengikuti petunjuk. Yang telah menunjukkan perkara itu, ayat-ayat Qur'ani dan hadis-hadis Nabi serta asar yang diriwayatkan dari ulama salaf. Perkataan para ulama salaf yang tidak masuk di bawahnya pada batasan, artinya apa? Sangat banyak. Lima kalim kehadap seperti pada tempat ini tidak bisa disebutkan semuanya. Karena apa? Sangat banyaknya. Tidak mungkin disebutkan pada kitab yang tipis seperti ini. Karena apa? Sangat banyak. Dari ayat, dari hadis, demikian juga atsar. Perkataan dan pendapatnya para ulama salaf. Fa ma'na qaulil mu'allif, maka makna perkataan penulis tamassak, berpegang teguh ya. Maksudnya i'lam wa'mal wa'allim wa'tum ala dzalika ittigha'a mardatillah. Pertama i'lam, ketahuilah, ilmulah, belajarlah. Wa'mal dan amalkan, wa'alim dan ajarkan, wa'tum dan terus meneruslah ala dzalik di atas perkara itu. Ibtigha'a mardatillah, dalam rangka mencari keridhaan Allah. Jangan lihat kuda terbang, lihat tulisannya. Makna tamasak adalah ketahuilah, ilmiah, pelajarilah. Pertama pelajari. Yang kedua, amalkan. Yang ketiga, ajarkan. Yang keempat adalah istiqomah di atasnya. Terus menerus. Ini makna tamasak. Makna berpegang teguh. Jadi pertama belajar. Belajar dulu. Yang kedua diamalkan. Yang ketiga diajarkan, didakwahkan. Dan yang keempat sampai kokoh di atasnya. Apa niatnya? Ibtigha'a mardhatillah, dalam rangka mencari keridhaan Allah. Bukan dalam rangka ingin dipuji. Bukan dalam rangka ingin dapat santunan. Bukan dalam rangka ingin mendapat kedudukan, bukan, tapi dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah. Wattigha'a nailal ajri wa thawabi minhu azza wa jalla, dan dalam rangka mencari, dalam rangka mendapatkan pahala, ganjaran dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti apa? Dalam rangka ikhlas karena Allah. Dalam perkara apa? Berpegang teguh dengan tali Allah. Berpegang teguhnya ikhlas. Bukan karena jabatan, bukan karena pangkat, bukan karena harta, bukan karena sanjungan, atau bukan karena perkara yang lain, tapi karena Allah. Fala wa ma'na hablillah, dan makna tali Allah, dia adalah dinullah alladhi ja'a bihi kitabullah azza wa jalla wa sunnatu nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Dan tali Allah adalah agama Allah yang datang dengannya Al-Quran, Kitabullah, yang datang dengannya Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah ini apa? Agama Allah. Agama Allah yang mana? Yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa waqama qala aslatat intilakun min ayatun Qur'aniyah. Dan ini sebagaimana yang aslaftu, yang telah aku sebutkan tadi, yang telah berlalu, intilakun min ayatun Qur'aniyah. Ini berpijak, berlandaskan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Minha, di antara ayat Al-Qur'an tersebut adalah qaulullah azza wa jalla, firman Allah yang maha mulia lagi maha perkasa. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh angkat dengan tali Allah jami'an seluruhnya, dan janganlah kalian berpecah belah. Selesai. Allah mengatakan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah jami'an seluruhnya. Perintah berpegang teguh dengan tali Allah. Ini siapa yang memerintahkan? Yang memerintahkan Allah. Siapa yang memerintahkan seluruhnya? Dalam perkara apa? Dalam seluruh perkara. Wala tatafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Di sini perintah untuk bersatu dan larangan berpecah belah. Maka perpecahan adalah adab, perpecahan itu adalah siksaan. Perpecahan itu menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Perpecahan itu menyelisih Islam. Islam tidak mengajarkan perpecahan. Islam mengajarkan persatuan. Persatuan yang bagaimana? Persatuan di atas Al-Kitab dan As-Sunnah. Persatuan di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Wadkuru ni'matallahu alaikum. Dan ingatlah nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Ikuntum a'da'a, ketika kalian bermusuhan. Khususnya kaum Aus dan Khazraj yang bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun berperang, bermusuhan. Fa'allaqa baina qulubikum. Kemudian Allah melembutkan, melunakkan, dan menggabungkan hati-hati kalian. Fasbahtum binikmatihi ikhwana. Maka jadilah kalian dengan nikmat Allah tersebut ikhwana, menjadi bersaudara. Antara Aus dan Khazraj secara khusus dan secara umum adalah seluruh umat manusia. Dengan Islam, dengan nikmat Islam, maka menjadi bersaudara. Wa kuntum ala safa khawfatin minan nar, dan kalian berada di atas tepi jurang neraka. Fa anqadhakum minha, kemudian Allah membebaskan kalian dari tepi jurang neraka tersebut dengan Islam. Kalian berada dalam kesyirikan, dalam kesesatan, dalam kemaksiatan, kemudian Allah mengeluarkan kalian dengan datangnya Islam, sehingga kalian terbebas dari tepi jurang neraka. Itu nikmat. Itu kenikmatan. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati, demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapat petunjuk, supaya kalian mendapat petunjuk. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, yang pertama, perintah berpegang teguh dengan tali Allah. Yang tali Allah apa tadi mananya? Is? Tali Allah tadi apa mananya? Apa mana ya Mat? Dari Allah tadi. Aina antum, kemana ini perginya? Pergi kemana Dar? Aina safartum, safar kemana? Orangnya di sini tapi pikirannya safar di pasar, bayang di pantai. Nah, kalau begitu enggak ketemu ya. Apa tadi Allah di sini? Yaitu apa maksud tadi? Dinul agama Allah ya, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Iya, kalau sudah jadi ngadep. Kalau rame, apa duduk? Iya, berdiri setelah. Iya. Dalam ayat ini, pertama perintah untuk berpegang teguh dengan agama Allah yang berdasarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, larangan berpecah belah. Wala tafarraqu, janganlah kalian berpecah belah. Jadi berpecah belah adalah haram. Perpecahan adalah haram, tidak dibolehkan. Yang ketiga, perintah untuk mengingat nikmat Allah. Perintah untuk mengingat nikmat Allah, karena mengingat nikmat Allah itu mengantarkan kepada apa? Syukur. Kalau seorang itu mengingat, mengenal nikmat Allah, dia akan bersyukur. Kalau dia tidak mengingat nikmat Allah, dia tidak akan bersyukur. Di antara nikmat Allah adalah apa? Dijadikannya bersaudara yang sebelumnya bermusuhan. Yang kedua, nikmat apa? Diturunkannya Islam. Yang dengan Islam terbebas dari kesyirikan, dari kekufuran, yang itu mengantarkan kepada jahanam. Kesyirikan dan kekufuran mengantarkan dan menjerumuskan ke dalam jahanam. Dibebaskan dengan nikmat Islam sehingga terbebas dari jahanam. Itu nikmat, nikmat yang besar. Kemudian yang terakhir dari ayat ini, Allah mengatakan kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya supaya kalian mendapat petunjuk. Maka mengikuti ayat Allah, mengikuti apa yang disebutkan dan dijelaskan oleh Allah, itu berarti mendapat petunjuk. Orang yang meninggalkan ayat-ayat Allah, orang-orang yang tidak mau mengamalkan ayat-ayat Allah, maka dia bukan orang yang mendapat petunjuk. Orang yang mendapat petunjuk adalah orang-orang yang mengamalkan, yang mempelajari, memahami dan mengamalkan ayat-ayat Allah. Itulah mereka yang mendapat petunjuk. Qala rahimahullah fa qawlu, maka perkataan Al-Imam Abu Bakar Abdullah Ibnu Sulaiman bin Al-Af rahimahullah, tamassak bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah, perkataan ini natijatun ma fahimahu min qawlillahi azza wa jal. Ini adalah hasil buah dari apa yang beliau pahami dari firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Perkataan beliau tamassak bihablillah, ini hasil dari pemahaman beliau terhadap ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ai i'tasimu bi dinillah. Kurang di situ bi dinillah. Mungkin ada alifnya di situ ya. Di situ tidak ada bidinillah, bukan bidinin lillah ulala, atau bidinin lillah yang maksudnya etasimu bidinin lillah, berpegang teguhlah engkau dengan agama lillah karena Allah. Mungkin begitu maksudnya. Jadi memang tidak ada alif, tapi maksudnya apa? Berpegang teguhlah dengan agama dalam rangka ikhlas karena Allah. Ini makna bidinillah. Maksudnya kata beliau bil amali bil Quran wa bi sunnatin. Bil amali bil Quran wa bi sunnati man unzila alaihi al-Quran alaihi al-Furqan. Maksudnya apa? Berpegang teguhlah dengan agama Allah, dengan beramal. Beramal dengan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Sunnahnya siapa? Sunnahnya orang yang telah diturunkan kepadanya Al-Furqan. Al-Furqan diturunkan kepada siapa? Kepada siapa dan? Al-Furqan. Kepada siapa? Al-Furqan diturunkan kepada siapa? Kepada siapa? Kim Al-Furqan diturunkan kepada siapa? Al-Furqan itu apa? Apa? Apa Pak? Apa Mas Yusuf? Al-Furqan. Di sini yang dimaksud adalah Al-Quran. Kepada siapa Al-Quran diturunkan? Kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beramal dengan Al-Quran, dengan sunnahnya Nabi, dan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diturunkan kepada beliau Al-Furqan, yakni Al-Quran. Kama amar Allah Azza wa Jalla wa kama amar Rasuluhu Alaihi Salatu Wasallam. Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walayatusam mihablillah alladhi huwa tamasuhu bidin la yatimmu li dhakarin wala li untha hatta ya'lama dinallah. Dan berpegang teguh dengan tali Allah, yang tali Allah adalah berpegang teguh dengan agamanya. Itu tidak akan sempurna bagi seorang laki-laki dan tidak akan sempurna bagi seorang wanita hingga dia mengetahui agama Allah, dia mempelajari agama Allah. Seorang tidak akan bisa berpegang teguh dengan tali Allah kecuali kalau dia belajar, mempelajari apa? Agama Allah. Wala yumkinu an ya'lama al-mar'u dinallah illa idza ta'allam. Dan tidak mungkin bagi seorang mengetahui, mengilmui agama Allah kecuali kalau dia apa? Belajar. Dia tidak akan tahu agama Allah kalau dia tidak belajar. Kalau tidak mau belajar, walaupun di tempat belajar, dia tidak akan tahu, tidak akan mengerti apa itu agama Allah. Wa inna al-jahila mahma ra'a nafsahu annahu mutamassikun bihablillah fa huwa waqitu shawab fa amaluhu mardudun alayhi. Kata beliau, maka orang yang jahil, orang yang bodoh, yang tidak tahu, mahma ra'a nafsahu, bagaimanapun dia melihat dirinya, bahwa dirinya itu berpegang teguh dengan tali Allah. Orang yang jahil merasa, wah saya berpegang teguh dengan tali Allah, saya berpegang teguh dengan agama Allah, pokoknya nomor satu. Kalau dia jahil, maka apa? Fakit as-shawab. Fakit tidak ada, as-shawab benar. Artinya apa? Dia tidak berada dalam kebenaran. Kenapa? Karena dia jahil. Fa'amalu mardudun alaihi, maka amal perbuatannya apa? Tertolak. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Karena dia jahil. Ketika apa? La yaqbalu Allahu azza wa jalla min mukallafin min alamil insi wal jinni atau min alimil insi wal jinni amalan illa idza istama'a fihi syartan. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari seorang mukallaf, orang yang terbebani syariat, baik min alamil jin, dari alamnya manusia atau jin satu amalan kecuali apabila terkumpul padanya dua syarat. Allah tidak menerima amalan baik yang dilakukan oleh jin atau oleh manusia kecuali kalau amalan tersebut terpenuhi padanya dua syarat. Syaratul awal, syarat yang pertama as-shawab, syarat yang pertama adalah benar. Apa maknanya? Maknahu, makna benar adalah mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi aqwali wa af'ali wa jami'i ma ja'a bihi zahiran wa batinan. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perkataannya, pada perbuatannya dan pada seluruh apa yang beliau bawa zahiran wa batinan secara lahir dan batin. Makna as-shawab adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa? Perkataan beliau, perbuatan beliau dan seluruh apa yang beliau bawa. Wa dalilu ala dzalik, dan dalil atas perkara tersebut qaulullah ta'ala, firman Allah ta'ala wa ma ataakumur rasul faqudduh wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dibawa oleh rasul kepada kalian maka ambillah. Apa yang didatangkan oleh rasul kepada kalian maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh rasul atas kalian darinya maka tinggalkanlah. Wa taqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah adalah zat yang sangat keras siksaannya. Di sini Allah memerintahkan ambillah apa yang datang dari rasul, tinggalkanlah apa yang dilarang oleh rasul. Berarti apa? Wajib mengikuti rasul sallallahu alaihi wasallam. Syaratul tsani, syarat yang kedua adalah ikhlas. Al-ikhlas sukun amal, ikhlas di dalam beramal. Wahuwa, apa itu ikhlas dalam beramal? Wahuwa an yattahiyal amilu min warai amalihi wajhallah wa daral akhirah, yaitu seseorang beramal mencari amalannya, menginginkan dengan amalannya wajah Allah dan negeri akhirat. Ini ikhlas. Seseorang yang beramal mencari dari belakang amalannya tersebut apa yang dicari? Wajah Allah dan negeri akhirat. Itu ikhlas. Tidak menginginkan kedudukan, tidak menginginkan jabatan, tidak menginginkan harta ataupun sanjungan, tapi yang diinginkan dari amalannya tersebut adalah bertemu dengan Allah dan masuk ke dalam surga Allah. Untuk dalil insyaAllah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Di sini beliau rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwa amalan tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat. Dan beliau menjelaskan bahwa amalannya orang yang jahil itu mardud, amalan orang yang jahil itu tertolak. Ini menunjukkan apa? Wajibnya belajar, wajib berilmu, wajib mengetahui. Apa yang wajib diketahui? Perkara-perkara yang harus kita ketahui dari perkara agama. Karena dikhawatirkan amalan orang yang jahil itu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanahu wa ta'ala. Shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.